السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، وحقه صلوات ربي وسلامه عليه علينا عظيم، لأنه كان بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص على هدايتنا وحريص على تعليمنا للخير صلوات ربي وسلامه عليه. قبل أن أبدأ بالموضوع، أتوجه بالشكر الجزيل للإخوة القائمين على هذه الدورة وعلى هذه الدروس النافعة العظيمة التي هي طريق من طرق الجنة وطريق من طرق التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وطريق من طرق التعاون على البر والتقوى. فأشكرهم على جهودهم وما يبذلونه من جهد واضح بين، وأسأل الله عز وجل أن يكون ذلك في موازين حسناتهم وأعمالهم، وأن يجزيهم الله عز وجل الجزاء الأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. بليو الشيخ بدر بن مقبل حفظه الله تعالى memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan tugasnya dan menyampaikan risalah serta memberikan nasihat dan pengarahan kepada umat, dan telah bersungguh-sungguh dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hak beliau alaihi salat wassalam sangat besar terhadap umat ini, di mana beliau sebagai seorang nabi yang memiliki sifat kasih sayang kepada kaum mukminin, yang memiliki semangat yang besar untuk memberikan dan mengarahkan kepada hidayah, demikian pula memberikan kepada kita berbagai macam ilmu dan mengarahkan kepada kebaikan-kebaikan. Sebelum saya memulai ceramah saya, maka saya ungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada para ikhwah yang ikut andil di dalam terlaksananya acara daurah ini, yang di situ disebarkan ilmu dan berbagai macam pelajaran-pelajaran yang itu merupakan salah satu jalan daripada jalan-jalan menuju kepada surga, salah satu jalan daripada jalan-jalan untuk menempuh peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga jalan untuk ta'awun, saling bantu-membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka saya sangat berterima kasih kepada mereka atas berbagai upaya yang dikeluarkan dalam terlaksananya acara ini, dan itu sangat nyata dan sangat nampak dari mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal-amal mereka dalam timbangan-timbangan kebaikan dan mendapatkan balasan yang baik di sisi Allah. Kama ashkur lakum ya ayyuhal muslimun ya ibadallah hadha al-hudur al-kathir wa hadha at-tafa'ul at-tayyib wa azuffu lakum bishara 'azimah min mashair al-khair ومن بشائر الأجر والثواب ومن بشائر التي بشر بها نبينا صلوات ربي وسلامه عليه إن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج مرة إلى المسجد فوجد أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم في حلقة من حلقات العلم مثل هذه الحلقة الطيبة، ماذا يصنعون؟ يتذاكرون العلم، يتذاكرون الإسلام وما من الله به عليهم من نعمة الإسلام والدين. فسألهم صلوات ربي وسلامه عليه: ما الذي أجلسكم هنا؟ ما هو سبب جلوسكم في المسجد في هذه الحلقة؟ قالوا: جلسنا نتعلم الخير، نتعلم الدين، نتعلم الإسلام، نتعلم ما جاءنا الله به من الحق والنور والهدى والرشاد. فقال لهم صلوات ربي وسلامه عليه: أالله ما أجلسكم إلا هذا؟ استحلفهم وقال لهم: هل سبب جلوسكم هو أنكم تريدون أن تذكروا نعمة الله عز وجل عليكم وما من به عليكم من نعمة الإسلام والإيمان؟ قالوا: نعم، والله ما جلسنا ها هنا إلا لهذا الأمر العظيم. ثم كرر عليهم السؤال فقال لهم: ألهذا السبب جلستم؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. ثم كرر السؤال عنه لهم ثلاثا فكانوا يجيبونه بأنهم ما جلسوا إلا من أجل تعلم دين الإسلام وتعلم الحق، تعلم دينهم. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: والله ما استحلفتكم تهمة لكم، والله ما استحلفتكم تهمة لكم، أي لم أسألكم متهما لكم، وأنما رأيت الله عز وجل يباهي بكم الملائكة، يثني عليكم ويذكركم ويرضى عن فعلكم وصنيعكم، فهذا هو الذي جعلني أستحلفكم وأقول لكم ما هو السبب الذي جلستم في هذا المسجد. هم جلسوا يتعلمون الخير ويريدون ما عند الله ويريدون ما في الدار الآخرة من النعيم العظيم الذي أعده الله عز وجل لعباده المؤمنين، فهي بشرى صادقة وفضيلة عظيمة جدا أن يباهي الله عز وجل بمن يجلس في حلق العلم والتدريس ويتعلم، أن يباهي الله عز وجل بهم الملائكة، فما أعظمها من منقبة وفضيلة وأجر وثواب. Sebagaimana saya sangat berterima kasih kepada antum semuanya, ayuhal muslimun, antum yang ikut hadir di majlis ini dalam jumlah yang begitu besar, antum yang bisa mengambil faedah dari pelajaran-pelajaran yang disampaikan kepada antum semuanya. Di sini saya akan menyampaikan suatu berita gembira dari berita-berita gembira yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan menemui para sahabatnya di masjid dalam suatu halaqah, suatu majlis dari majlis-majlis ilmu seperti yang antum sekarang berada padanya ini. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengingat dan mencari ilmu, saling mengingatkan tentang Islam, tentang agama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, apa yang menyebabkan kalian duduk di tempat ini? Maka para sahabat pun menjawab, kami duduk untuk mempelajari kebaikan, untuk mempelajari agama Islam. untuk mempelajari kebenaran, cahaya Islam, petunjuk dan jalan-jalan kebaikan. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, betul-betulkah niat kalian itu semacam itu ketika kalian duduk di tempat ini? Mereka mengatakan, iya wahai Rasulullah, demi Allah, kami tidaklah duduk di tempat ini melainkan dengan niat tersebut. Sehingga Nabi SAW mengulang kembali sampai beliau mengulanginya 3 kali. Dan selalu dijawab seperti itu oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku tidak minta kalian bersumpah dan memastikan niat kalian itu karena aku curiga dengan niat-niat kalian. Tapi hanya saja ini saya lakukan karena ternyata Allah Azza wa Jal telah membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Allah memuji kalian di hadapan para malaikatnya karena amalan yang kalian lakukan itu. Ini merupakan suatu berita gembira yang sangat benar, yang sangat besar bagi tiap-tiap orang yang duduk di majlis, dari majlis-majlis ilmu. Waqala alaihi salatu wassalam, man qada ila al-masjidi la yabtaqi illa an ya'lam, man qada ila masjidin la yabtaqi illa an yata'allam aw an yu'allim ka kataba Allahu lahu hujjatun tammah. Hadha al-hadithu hadithun 'adheem wa jaleel, wa huwa anna alladhi yajlus fi al-masjid yurid at-ta'allum أو التعليم يكتب الله له أجر حجة تامة تجلس ساعات قليلة جدا تتعلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون أجر هذا المكث القليل أن يكون لك أجر حجة تامة عند الله سبحانه وتعالى. وأزف إليكم بشارة أخرى وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما جلس قوم في بيت من بيوت الله صنع مثل صنيعكم اليوم جلستم في بيت من بيوت الله ماذا تصنعون؟ قال يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم ماذا يحصل لهم يا عباد الله؟ قال عليه الصلاة والسلام إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. أجور عظيمة وجزاء كبير جدا بوقت يسير تجلس في بيت من بيوت الله ساعة أو وقتا يسيرا أو كثيرا تتعلم وترفع الجهل عن نفسك وتتعبد إلى الله عز وجل على بصيرة. ماذا يحصل لك يا عبد الله؟ يحصل لك أن يباهي الله عز وجل بك الملائكة. يحصل لك يا عبد الله أن تحفك الملائكة. يحصل لك يا عبد الله أن تنزل عليك السكينة وتغشاك الرحمة. وهذا كله يدل على فضل المجالسة والمدارسة وحضور دروس العلم، دروس الخير التي توصلك إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dalam suatu hadis yang artinya bahwa apabila seseorang pergi menuju masjid, dia tidak menginginkan dengan perginya menuju masjid itu kecuali untuk belajar agama atau mengajarkan agama, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tuliskan untuknya pahala haji yang sempurna. Suatu hadis yang agung, yang besar, dengan kita hanya duduk sebentar, dalam waktu yang singkat Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita suatu pahala besar, yaitu seperti pahala haji yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berita gembira yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang artinya bahwa tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah Azza wa Jalla seperti yang kalian lakukan sekarang ini, membaca kitabullah, mempelajari kitabullah di antara mereka, kecuali akan turun pada mereka ketenteraman, akan dikelilingi oleh para malaikat, akan diselimuti oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Azza wa Jal akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikatnya. Suatu pahala besar dengan seseorang mengamalkan amalan yang sebentar, dengan ia mempelajari ilmu dengan tujuan untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya, dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia mendapatkan pahala-pahala besar seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis tadi. Ini semua menunjukkan atas besarnya keutamaan talabul ilmi, mempelajari ilmu, mengambil pelajaran-pelajaran ilmu dan kebaikan yang akan menyampaikan kepada Allah Azza wa Jal. Walladzina yajlisun fi al-masjid yata'allamun wa yaqbiluna ala hilaq al-masjid walladzina yamurrun ala hilaq al-ilm qassamahum ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ila thalathati aqsam. القسم الأول من يقبل على حلق العلم رغبة في العلم ومحبة للخير ومعرفة الجهل عن نفسه والإقبال إلى الله سبحانه وتعالى. والقسم الثاني يجلس يريد بذلك هذه الفضائل من قشيان الرحمة واحتفاء الملائكة ونزول السكينة. والقسم الثالث الذي يعرض عن حلق العلم وعن التعليم زهدا وعدم رغبة فيها. يقول عليه الصلاة والسلام: وكان في حلقة علم يدرس أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم فأقبل ثلاثة نفر، أحد هؤلاء النفر جلس في الحلقة يريد أن يتعلم، يريد أن يعرف هذا الخير، وأما الشخص الآخر جلس استحياء، وأما الرجل الثالث زهد في هذه الحلقة وأعرض عنها ولم يجلس ولم يعبأ بها. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخبر هؤلاء النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأقبل الله عز وجل عليه، وأما الآخر فاستحى الله منه، وأما الرجل الثالث والأخير فأعرض الله عنه. وهذا الحديث فيه ترغيب وترهيب، ترغيب شديد أن الذي يحرص على العلم وحلقات الدرس والذكر مدارسة كتاب الله يقبل الله عز وجل عليه. ألا يريد الواحد منا أن يقبل الله عز وجل عليه، يسدده ويعينه ويوفقه ويبصره في دينه؟ أليست هذه أمنية كل عبد مسلم أن يتولى الله أموره؟ فإذا أردت أن يقبل الله عز وجل عليك فتعلم هذا العلم واحرص عليه واستمع إليه بكل جد واجتهاد، ولا تكون من الذين يسمعون الآيات يسمعون الحديث يرون حلق العلم حلق التدريس تقام ويعرضون عنها فيعرض الله عز وجل عنهم. وما ظنك بقوم يعرض الله عز وجل عنهم؟ لا شك أن لهم الخيبة والخسران. وبعض الناس يظن أن العلم أو حضور الدروس العلمية يمنع منه طلب الرزق والاشتغال في الدنيا، وقد يظن أنه لا يمكن الجمع بين العلم وطلب العلم وبين طلب الرزق والاشتغال بالدنيا، وهذا ظن خاطئ وظن من تلبيس الشيطان يلبس على المسلمين. لا يريد منهم أن يتعلموا هذا الدين، لا يريد منهم أن يتعلموا هذا الخير الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وسأذكر لكم قصة وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أن رجلين كانوا إخوة، أحدهم عنده مزرعة يشتغل بها ويحرثها ويزرعها ويتاجر بها، وعنده أخ يجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب العلم يطلب الحديث. فجاء هذا الرجل صاحب المزرعة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يشكو أخاه، قال أن أخي لا يشتغل معي في هذه المزرعة، لا يساعدني. فقال له صلوات ربي وسلامه عليه كلمة عظيمة، قال: لعلك ترزق بسببه. فالعلم سبيل للرزق، سبيل للسعة، سبيل لحصول بركة الله عز وجل. والإنسان يمكن له أن يجمع بين تعلم العلم وبين الاشتغال في التجارة وفي الكسب، يخصص له وقتا يستمع إلى الدروس النافعة ويحضر في حلق العلم والتدريس، ويخصص له وقتا في الكسب وفي التجارة كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان منهم التاجر ومنهم صاحب الزرع ومنهم صاحب الماشية يتاجر بها، ومع ذلك كانوا يحضرون عند الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يرعى في بادية في المدينة، وكان له صاحب معه يرعى في هذه البادية، فكان إذا ذهب هذا الصاحب صاحب عمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يتعلم، جلس عمر في البادية يتولى شؤون غنمه، ثم إذا أتى صاحبه علمه وأخبره بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. حريصون أشد الحرص على معرفة الخير معرفة الرشاد. ثم هو في اليوم الآخر يذهب عمر ويجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلم، ثم يخبر صاحبه بما علمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian beliau mengatakan bahwa orang-orang yang duduk di masjid pada halaqah-halaqah ilmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membagi mereka menjadi tiga golongan. Di antara mereka ada orang-orang yang datang karena memang benar-benar mencari ilmu, menginginkan kebaikan dan cinta dengannya. dan ingin menghilangkan darinya kebodohan terhadap ajaran-ajaran agama ini. Benar-benar menghadapkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun golongan yang kedua, mereka yang datang hanya ingin mendapatkan keutamaan dari keutamaan-keutamaan yang tersebut dalam hadis, seperti dikelilingi oleh para malaikat dan turunnya rahmah dan sejenisnya. Adapun golongan yang ketiga adalah orang-orang yang berpaling daripada ilmu, tidak merasa membutuhkan ilmu, dan tidak punya semangat untuk mendapatkan ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu saat duduk di majlis ilmu mengajarkan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum. Maka datanglah tiga orang. Salah satu dari mereka duduk di majlis ilmu tersebut mencari ilmu dan menginginkan kebaikan. Adapun orang yang kedua, dia duduk, akan tetapi didorong oleh rasa malunya. Dan yang ketiga, seorang yang datang namun kemudian ia berpaling karena merasa tidak perlu dengan ilmu-ilmu tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidakkah mau kalian kuberitahukan tentang tiga orang yang datang?" Adapun yang pertama, dia datang karena mencari ilmu, menghadapkan dirinya kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah pun menghadapkan dirinya kepadanya. Adapun yang kedua, dia malu, maka Allah pun malu darinya. Sedangkan yang ketiga, dia berpaling, sehingga Allah Azza wa Jal pun berpaling darinya. Pada hadis ini terdapat anjuran dan sekaligus pemberian peringatan, terhib dan terhib. Di satu sisi Nabi memberikan spirit dan anjuran untuk seseorang datang ke masjid, seseorang datang ke halaqah-halaqah ilmu, sehingga ia mendapatkan pahala. Seperti yang disebutkan dalam hadis bahwa Allah Azza wa Jalla akan menghadapkan dirinya kepada orang tersebut. Siapa yang tidak menginginkan pahala besar itu? Allah Azza wa Jalla dengan itu tentu akan memberikan kepadanya bantuan-bantuan. Allah Azza wa Jalla akan menuntunnya kepada kebaikan dan kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya pengetahuan tentang agamanya. Ini merupakan harapan setiap muslim. Oleh karenanya, kita diperintahkan untuk tetap belajar dan bersemangat dalam belajar dengan penuh kesungguh-sungguhan. Jangan sampai seperti golongan yang ketiga. Ia dengar ilmu, dengar ayat, dengar hadis, tapi berpaling, tidak merasa membutuhkan ilmu tersebut. Maka akhirnya ia pun mendapatkan kerugian, mendapatkan kecelakaan. Kemudian di sini ada hal yang perlu diingatkan pula, bahwa sebagian orang menyangka bahwa ilmu dan menghadiri majelis-majelis ta'lim merupakan penghalang dari datangnya rizki. Sehingga dengan cara seperti itu seolah-olah seseorang tidak akan mendapatkan penghasilan-penghasilan. Dan tidak mungkin digabungkan antara mempelajari ilmu dengan mencari nafkah. Ini merupakan sangkaan yang keliru. Ini tidak benar. Ini merupakan upaya syaitan untuk mengaburkan masalah ini. Syaitan menginginkan agar orang-orang tidak mencari ilmu. Di sini saya akan sebutkan sebuah kisah yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara dua orang yang bersaudara. Salah satu di antara keduanya, dia bekerja, memiliki sebidang tanah, kebun yang ia bertani padanya, kemudian menjual hasil panenannya. Sementara saudaranya yang satu, ia duduk di majelis ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara yang pertama yang bekerja suatu saat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang saudaranya. Kenapa dia tidak membantu saya dalam bekerja? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan suatu jawaban yang agung, la'allaka turzaku bisababi. Bisa jadi engkau diberi rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, penghasilan dari kebunmu, dari perdaganganmu, dengan sebab saudaramu yang belajar. Yani karena dia membantu, dia memfasilitasi orang yang belajar, sehingga Allah lancarkan rizkinya, sehingga jangan dikeluhkan hal yang seperti itu. Jadi kalau begitu, ilmu merupakan salah satu sebab daripada sebab-sebab datangnya rizki dan kelapangan serta barokah. Sesungguhnya memungkinkan sekali bagi seseorang untuk menggabungkan antara keduanya, membagi waktu, memberikan pada masing-masingnya kesempatan, waktu untuk belajar dan waktu untuk mencari rizki, mencari ma'isyah. Para sahabat dahulu radhiyallahu anhum ajma'in, di antara mereka ada yang sebagai pedagang, di antara mereka ada yang menjadi petani, di antara mereka ada yang menjadi peternak, tapi mereka tetap belajar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan saudaranya se-Islam, keduanya berbagi tugas. Di suatu waktu Umar radhiyallahu anhu yang bekerja. Di saat itu, maka saudaranya se-Islam datang di majlis Rasulullah. Sehingga ketika Umar pulang dari kerjanya, saudaranya se-Islam memberikan informasi dari apa yang didapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ilmu-ilmu agama. Kemudian di waktu yang lain bergantian, justru Umar yang duduk di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara saudaranya se-Islam dia yang bekerja. Dan nanti sepulangnya dari kerja, Umar radhiyallahu anhu mengabarkan kepadanya tentang apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولما أعرض الناس عن حضور هذه الدروس وعن تعلم العلم وزهدوا في هذه الفضائل العظيمة واشتغلوا بالدنيا وتركوا الآخرة خاضوا في دين الله عز وجل بالجهل وكثرت الأقاويل في دين الله عز وجل بالجهل والظن والتخمين يتحدثون في دين الله عز وجل بغير علم، لأنهم لم يحرصوا على هذه الحلقات ولم يجلسوا عند العلماء ولم يقرأوا في الكتب النافعة، أخذوا يتحدثون في دين الله عز وجل كما قلت بغير علم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، لأنهم لم يتعلموا. ومن أراد أن يتحدث في الدين وحقيقة الإسلام وما يدعو إليه وما هو حلال وما هو حرام، عليه أولا أن يتعلم ويدرس ويجتهد ويحصل، فإذا علم له بعد ذلك أن يتحدث. ولهذا من أعظم الآفات التي هي منتشرة بين أوساط الناس اليوم بل في العالم الإسلامي بأجمع ظاهرة قبيحة جدا ينبغي على العبد المسلم أن يتحرز عنها أشد وأن يبتعد عنها أشد الابتعاد، وهي ظاهرة القول على الله والقول في دين الله بغير علم. وبعض الناس يتحرز عن كثير من المحرمات، بعض الناس يتحرز عن كثير من المحرمات كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغيرها من المحرمات، لكنه تجده لا يتحرز عن القول في دين الله عز وجل بغير علم، يظنه أمرا هينا سهلا ليس هو بجريمة وليس هو بخطأ كبير. ولو قرأ هذا المتحدث والمتكلم بغير علم ما جاء من الوعيد الشديد والعظيم على القول على الله عز وجل بغير علم لتبين له أن القول على الله بغير علم من أعظم المحرمات. وسأذكر بعض هذه الآيات التي تبين خطورة القول على الله عز وجل بغير علم حتى ندرك هذا الخطر وهذا الجرم، ومن ثم سنذكر علاجه وكيف نتقي القول على الله عز وجل بغير علم. Selanjutnya beliau mengatakan, maka ketika orang-orang berpaling dan tidak lagi punya semangat untuk talabul ilm, untuk menghadiri majlis-majlis ilmu, merasa tidak butuh dan merasa tidak perlu mendapatkan keutamaan-keutamaan ilmu dan talabul ilm, sehingga mereka sibuk dengan urusan-urusan duniawi, tidak lagi dan kurang peduli dengan urusan-urusan akhirat, maka jatuhlah mereka dalam kebodohan dalam urusan agama Allah subhanahu wa ta'ala ini, sehingga muncullah berbagai macam ucapan, berbagai macam komentar, berbagai macam statement dalam urusan agama ini yang muncul dari suatu kebodohan atau muncul dari hanya dugaan-dugaan dan perkiraan-perkiraan, bukan di atas ilmu. Muncullah orang-orang yang berbicara tentang agama dengan kebodohan, bicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala, bicara tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu. Hal itu karena mereka tidak lagi bersemangat di awal-awalnya untuk menghadiri majlis-majlis ilmu, tidak lagi bersemangat dan bahkan tidak berkeinginan untuk duduk di hadapan para ulama untuk membaca kitab-kitab yang bermanfaat. Maka itulah yang terjadi kalau bicara dalam urusan agama, akhirnya bicara tanpa ilmu. Mengapa? Karena seseorang yang tidak punya sesuatu, bagaimana dia akan memberikan sesuatu tersebut? Dia tidak punya ilmu, bagaimana dia ingin mengajarkannya? Bagaimana ia bicara dalam agama dengan ilmu sementara dia tidak punya ilmu? Hal itu karena dia tidak lagi mengenal halal dan haram, tidak mempelajari agama. Oleh karenanya sudah menjadi kewajiban kita semuanya untuk belajar, untuk mencari ilmu dan bersungguh-sungguh mendapatkan ilmu. Ketika dia menjadi seorang yang berilmu, barulah dia boleh bicara dalam urusan agama ini. Dia boleh bicara dalam perkara-perkara yang terkait dengan urusan agama ini. Sungguh di antara musibah yang menimpa umat ini dan tersebar di kalangan umat bahkan di seluruh alam ini, di antara musibah yang terbesarnya adalah munculnya suatu fenomena yang sangat berbahaya dan sangat nampak, yang setiap kita harus menjauhinya. Apa itu? Yaitu bicara tentang Allah, atau bicara mengatasnamakan Allah, bicara dalam agama Allah tanpa didasari ilmu. Inilah suatu hal yang sangat besar, musibah yang menimpa umat ini. Kita perhatikan sebagian orang, dia bisa dan mampu menjauhi banyak dari hal-hal yang haram. Misalnya menjauhi zina, tidak mau mencuri, tidak mau minum khamr, dan berbagai macam maksiat. Tapi dia tidak bisa menghindari yang satu ini, bicara tentang agama tanpa ilmu. Dia justru jatuh dalam bab ini. Dia menyangka bahwa ini urusannya sepele, mudah, bukan suatu kejahatan, bukan suatu pelanggaran. Padahal kalau dia membaca ayat maupun hadis yang memberikan ancaman berat terhadap perbuatan ini, maka dia akan mengetahui ternyata bicara dalam bab agama tidak berdasarkan ilmu, ini merupakan suatu hal yang sangat dilarang, bahkan di antara larangan yang terbesar dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan sebutkan sebagian ayat yang menerangkan tentang bahayanya perbuatan ini, sehingga kita dapat mengetahui sejauh manakah besarnya bahaya dan besarnya pelanggaran bicara dalam bab agama tanpa ilmu. Kemudian setelah itu insyaallah kita juga akan sebutkan bagaimana kita mengobati fenomena ini dan bagaimana kita mengatasinya. Mimma dzakarahu Allah azza wa jalla في هذا الفعل الحرام القول على الله بغير علم قوله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا الله عز وجل يؤدب عباده ويقول لهم الذي لا علم لكم به لا تتحدثوا عنه وكلوه إلى عالمه، وأنكم إن تحدثتم بغير علم فسوف تسألون عن هذا الحديث يوم القيامة، لأن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة سوف تسأل. فالأمر خطير جدا أن تخالف أمر الله سبحانه وتعالى، تسأل سؤال في الدين وفي العلوم لا تعرفه ولا تعرف ماذا قال الله فيه وما قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقل لا أدري، اسأل عن هذا العلماء. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأله الناس أسئلة لا علم له بها لا يجيبهم ولا يفتيهم، إنما كان ينتظر الوحي من السماء. سألوه عن الأهلة والحكمة منها لم يجبهم، نزل جبريل بالوحي فقال له قل هي مواقيت للناس. سأله اليهود عن الروح ما حقيقتها وما كيفيتها لا يعرف صلوات ربي وسلامه عليه، فقال الله عز وجل له قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولهذا يجب إذا سئلت عن أي شيء في الدين وأنت لا تعلم أن تقول لا أعلم، سل عن هذا العلماء. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل أصحابه أسئلة فكانوا يقولون وإذا وهم لا يعرفون الجواب الله ورسوله أعلم. واليوم للأسف الشديد تجد الناس يجلسون في بعض المجالس ويتجادلون ويخوضون في دين الله عز وجل بغير علم، يقضون أوقاتهم الثمينة والتي سوف يسألون عنها يوم القيامة يقضونها بالحديث في الدين أو على الله عز وجل بغير علم. وهذه مصيبة عظيمة كبيرة جدا ينبغي أن نتحرز منها وأن نبتعد عنها. وإذا سئلنا عن شيء لا نعلمه نفوض أمره إلى الله وإلى أهل العلم الراسخين. Beliau mengatakan bahwa di antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bab ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya atau padanya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan kalbumu semuanya itu akan ditanya tentangnya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan sebuah adab kepada hamba-hambanya, bahwa Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada mereka yang maknanya, bahwa seseorang bila tidak memiliki ilmu, bila seseorang tidak punya pengetahuan agama dalam bab tertentu, maka janganlah ia berbicara tentangnya. Serahkan urusan ini kepada Allah atau kepada para ulama yang berilmu tentang apa yang Allah Azza wa Jalla berikan dan ajarkan. Kalau seseorang berbicara tanpa ilmu, akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Ini hal yang sangat berbahaya, yang sangat mengerikan. Oleh karenanya, kalau kita ditanya suatu perkara agama dan kita tidak memiliki pengetahuan tentangnya, kita tidak mengetahui apa yang Allah sebutkan dalam bab ini, apa yang Rasul alaihi wasallam sebutkan dalam bab ini, maka kita menjawab, la adri, saya tidak tahu dalam bab ini. Apa hukumnya? Apa maksudnya? Sehingga kemudian bertanyalah engkau kepada para ulama. Minta penjelasan dari mereka. Barulah setelah itu kita memberikan jawaban atas pengetahuan dan ilmu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu beliau ditanya oleh para sahabat beberapa pertanyaan-pertanyaan dan beliau tidak menjawab karena beliau sendiri tidak tahu apa hukum Allah dalam bab tersebut. Sehingga apa yang beliau lakukan? Beliau menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunggu wahyu yang turun dari langit. Sebagai contoh, beliau pernah ditanya tentang bulan hilal, datangnya bulan di awal waktu dari bulan-bulan Hijriah. Apa maknanya? Apa maksudnya? Apa hikmahnya? Beliau tidak menjawab. Sampai datang malaikat Jibril dan memberikan dan menyampaikan jawaban dari Allah Azza wa Jal. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Jawablah kepada mereka. Hikmah daripada bulan itu adalah sebagai penetapan waktu-waktu bagi manusia. Dan juga sebagai penetapan waktu haji. Orang-orang Yahudi juga pernah bertanya kepada Rasulullah alaihissalam tentang ruh. Apa itu ruh? Apa hakikat dan seperti apakah ruh itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak tahu. Maka beliau tidak menjawab. Sampai datang wahyu dari Allah Azza wa Jalla mengatakan kulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jawablah wahai Muhammad bahwa ruh itu urusan Rabbku dan aku tidak diberi pengetahuan tentangnya kecuali sangat sedikit. Oleh karena ini wajib kalau begitu, bila kita ditanya tentang sesuatu dalam bab agama dan kita tidak punya ilmu, kita mengatakan la adri, saya tidak tahu. Dan serahkan kepada para ulama. Dahulu Rasulullah SAW juga mengajukan kepada para sahabatnya pertanyaan-pertanyaan. Ketika para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tidak mengetahui jawabannya, apa yang mereka katakan kepada Rasul? Mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Tapi disayangkan di masa ini kita mendapatkan orang-orang duduk di majelis-majelis, baik dalam obrolan atau dalam acara-acara tertentu, mereka berdialog, mereka berdiskusi, mereka berdebat dalam urusan-urusan agama tanpa didasari ilmu, tanpa didasari pengetahuan agama yang benar, yang berasal dari Allah dan Rasulnya, mereka hilangkan dan mereka buang waktu-waktu mereka dalam bab ini, padahal waktu-waktu tersebut nanti akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana obrolan mereka dan dialog mereka, interaktif mereka, akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan musibah besar yang menimpa umat ini, yang wajib kita menjauhinya. Dan senantiasa dalam hal yang seperti ini kita serahkan kepada Allah. Kita pertanyakan kepada para ulama yang mereka membidanginya. وأن تعجب فعجب من هؤلاء الناس الذين يتحدثون بغير علم في دين الله عز وجل، بينما تجد العلماء وهم من العلماء الراسخين الكبار إذا سئلوا عن أشياء لا يعلمونها يقولون لا ندري ولا نعلم، وبعضهم يجلس شهرا وشهرين يبحث وينظر ويراجع الآيات والأحاديث حتى تبين له الجواب الصحيح، بينما نجد بعض الناس يتكلم بغير علم ولا يستشعر خطورة القول على الله بغير علم. أبو بكر الصديق أعلم الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل مرة عن آية في القرآن لم يتبين له معناها، فقال رضي الله تبارك وتعالى عنه: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. تقوى وخشية ورع شديد، لا يريد أن يتحدث وأن يفسر القرآن بغير علم. لأنه يستشعر الوعيد الشديد على الذي يتحدث في القرآن أو في السنة أو في الأحكام الشرعية بغير علم، لأن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: ولا، لما ذكر ونهانا عن تتبع خطوات الشيطان قال: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالشيطان يحب أن يخوض الناس في دين الله عز وجل بغير علم، ولهذا كان أبو بكر لما لم يكن يعرف الآية توقف، كما أمره ربه في قوله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. والله عز وجل جعل القول عليه بغير علم أعظم المحرمات. يقول سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه آية جمعت أصول المحرمات، أعظم المحرمات، بدأ بالشيء الأسهل وختم بالأشد جرما وقبحا. بدأ بتحريم الفواحش والإثم والبغي والشرك، ثم قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهو أشدها. بل يقول العلماء أن ما فعلت المعاصي والفواحش والإثم والبغي والشرك بالله إلا كان قاعدته وسببه القول على الله بغير علم، وهذا يجعل العبد المؤمن يحترس ويبتعد حتى لا يقع في عقوبة الله سبحانه وتعالى. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أن أعظم سبب أو من أعظم الأسباب التي تدخل الجنة ما يسميه العلماء بآفات اللسان، ومن أعظم آفات اللسان هي القول على الله بغير علم. جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نواخذ بألسنتنا أو ما يخرج من اللسان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وقال عليه الصلاة والسلام من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. امسك عليك لسانك، اتق الله وخافه، فإن القول عليه بغير علم من أعظم الأسباب التي تدخل إلى نار جهنم وغضب الله وعقوبته. يقول العلماء أن في القول على الله بغير علم تحليل الحرام وتحريم الحلال، والله عز وجل يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يعلمون. قول على الله بغير علم افتراء على الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وفي القول بغير علم كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي القول بغير علم إفساد للشريعة وكثرة الآراء والاختلاف والتناقض وظهور البدع والخرافات وتسويق المحرمات، بل يفسد حتى عيش الناس. ما وجد القول بغير علم إلا فسدت الدنيا والدين. وأنت تعجب أن الناس يستقبحون أن يتكلم في الطب من ليس بطبيب، وأن يتكلم في العلوم التطبيقية الأخرى من الفلك والفيزياء ما لا يحسنها، حيث مثل أن يتكلم في الهندسة وهو ليس أو لا يعرف ما الهندسة ولا العمران، يستقبحونه ويشنعون عليه ويقولون له كيف تتحدث عن الطب وأنت لا تعرف الطب وأنت رجل جاهل في الطب، وموضوع الطب هو طب الأبدان تعلق بصحة الجسد، ومع ذلك لا يستقبحون أن يتحدث المتحدث في دين الله عز وجل الذي هو طب القلوب طب الأرواح الذي هو سبيل إلى مرضات الله وما يوصل إلى الجنة، لا يستغربون أن يتحدث فيه به الجاهل. وهذه من قلب الموازين، لأن الحديث في الدين بغير علم هو إفساد لطب القلوب وطب الأرواح الزكية الصالحة التي تبتقي بهذا العلم وجه الرب سبحانه وتعالى. Beliau mengatakan bahwa dahulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang beliau adalah manusia yang paling berilmu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya tentang suatu ayat tentang Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an, lalu beliau belum mengetahui makna ayat tersebut dan penafsirannya, maka beliau tidak menjawab dan beliau mengatakan, langit yang mana yang akan menaungiku, bumi yang mana yang akan menerima pijakanku kalau aku bicara tentang kitabullah, sesuatu yang aku tidak punya pengetahuan tentangnya, tidak mengetahui tafsirnya. Sungguh sikap yang menunjukkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, yang menunjukkan sikap kehati-hatian dan wara' yang sangat. Beliau tidak mau bicara tentang ayat Al-Quran tanpa ilmu, karena beliau mengetahui dan merasa betapa bahayanya hal tersebut. Karena Allah Azza wa Jal berfirman tentang perilaku-perilaku syaitan, innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa antakulu ala Allahi ma la ta'alamud. Sesungguhnya syaitan itu akan memerintahkan kalian untuk melakukan kejelekan-kejelekan dan perbuatan-perbuatan keji, dan akan memerintahkan kalian untuk bicara tentang Allah, tentang agama Allah yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Syaitan sangat berambisi untuk menjerumuskan manusia dalam bab ini. Oleh karena itu Abu Bakar memahami dan beliau mengikuti firman Allah Azza wa Jal, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu padanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan dalam salah satu ayatnya menjadikan perbuatan ini, yakni bicara tanpa ilmu dalam bab agama, sebagai hal yang terbesar dari apa yang Allah haramkan. Dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahish." Katakan wahai Muhammad, wahai Nabi, Allah Azza wa Jal, Rabbku, mengharamkan atasku perbuatan-perbuatan keji, ma zahara minha wa ma batan, yang tampak maupun yang tidak tampak, wal ithma wal baghi, juga melarang dan mengharamkan perbuatan dosa dan baghi melampaui batas, dan diantaranya hasad, bighairil haq, tanpa alasan yang dibenarkan agama. Dan Allah mengharamkan atas kalian antusyriku billah, berbuat syirik kepada Allah, sesuatu yang Allah Azza wa Jalla tidak pernah menurunkan dalil yang membolehkannya sama sekali. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan Allah mengharamkan sesuatu, Allah mengharamkan kalian bicara tentang Allah, tentang agama Allah, sesuatu yang kalian tidak mengetahuinya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan pokok-pokok sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Allah memulai dengan yang paling ringan di antara yang disebutkan. Kemudian Allah Azza wa Jal menutup dengan yang paling berat. Yang paling ringan dari apa yang disebutkan adalah al-fawahish, perbuatan keji. Dan berikutnya sampai terakhir Allah menyebutkan, Allah mengharamkan bicara tentang Allah tanpa ilmu. Nah, inilah keharaman yang terbesar. Bahkan sebagian ulama mengatakan, tidaklah dilakukan pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan tadi dalam ayat, perbuatan yang keji sampai pada syirik, kecuali sebabnya adalah adanya pembicaraan atau adanya penjelasan tentang agama Allah yang tidak didasari ilmu. Maka hendaknya dengan ini seorang mukmin berhati-hati dan menjauhi perbuatan tersebut supaya tidak jatuh dalam larangan Allah sehingga jatuh padanya hukuman Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam banyak hadis bahwa di antara sebab-sebab seseorang masuk dalam neraka adalah sesuatu yang disebut oleh para ulama dengan afatul lisan, ketergelinciran lisan, kesalahan dan musibah yang dilakukan oleh lisan dan lidah kita. Dan di antara yang terbesar dari musibah lisan ini adalah apa? Bicara tentang agama tanpa ilmu. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kita akan dihukum dengan sebab apa yang kita bicarakan?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidakkah manusia itu telungkup di api neraka kecuali dengan sebab buah daripada bibirnya, buah daripada omongannya?" Rasulullah SAW juga mengatakan dalam sebuah hadis, "Man yadhman li ma baina lahyai wa fakhidai." Siapa yang bisa menjamin untukku bahwa dia bisa menjaga apa yang diantara dua tulang rahangnya, yaitu mulutnya, dan siapa yang bisa menjamin apa yang diantara dua pahanya, yaitu kemaluannya dari maksiat, "Adman lahul jannah." Aku akan menjamin baginya bahwa dia pasti masuk ke dalam surga. Maka hendaknya kita menjaga lisan kita, bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, takut kepada Allah Azza wa Jal. Para ulama rahimahullah juga mengatakan bahwa di antara gambaran seseorang bicara dalam bab agama Allah tanpa ilmu adalah bila seseorang menghalalkan sesuatu yang haram, atau sebaliknya mengharamkan sesuatu yang halal. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa la taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhib." Jangan kalian bicara dengan lisan-lisan kalian, mensifati, menyebutkan, menjelaskan dengan lisan-lisan kalian sesuatu yang itu adalah dusta. Mengatakan hadha halal wa hadha haram. Ini halal, ini haram. Litaftaru 'ala Allahi al-kadhib. Yang dengan itu kalian mengatakan atas nama Allah bicara tentang hukum, padahal itu adalah kedustaan. Allah tidak menghalalkannya atau Allah tidak mengharamkannya. Sehingga ini merupakan suatu kedustaan atas nama Allah. Dan Allah mengatakan dalam ayat, "Waman adlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadhib, mimman iftara 'ala Allahi kadiban liyudillan nas bighairi 'ilm." Bahwa ini perbuatan yang paling zalim. Siapakah orang yang lebih zalim dari orang yang bicara mengatasnamakan Allah bicara tentang hukum dengan kedustaan untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Dan Rasulullah SAW mengancam dalam hadisnya, "Man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berbicara atas namaku dengan sengaja sementara dia berdusta." Yakni bicara hukum mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan Rasulullah, padahal Rasulullah tidak menyebutkan yang demikian. "Fal yatabawwa maq'adahu minan nar," silakan tempati tempat duduknya di neraka. Dan ini sungguh salah satu bentuk pengerusakan terhadap syariat, karena dengan perbuatan ini akan muncul berbagai macam pendapat-pendapat, berbagai macam omongan-omongan, muncul darinya berbagai macam bid'ah, muncul darinya berbagai macam khurafat, muncul darinya penghalalan sesuatu yang haram, sehingga rusaklah dunia dan akhirat. Kalau kamu terheran, maka sungguh ada yang sangat mengherankan. Di mana kita dapati orang-orang menganggap sesuatu yang sangat jelek dan tidak pantas kalau ada orang berbicara tentang kesehatan, tentang kedokteran, tentang ilmu medis, padahal dia bukan seorang dokter. Begitu pula dalam bidang-bidang ilmu yang lain, seorang bicara tentang bangunan sementara dia tidak tahu tentang seluk-beluk bangunan. Dia bukan bidangnya. Dia tidak tahu tentang itu. Maka orang pun akan mengatakan, bagaimana kamu bicara tentang hal tersebut sementara kamu tidak membidanginya. Orang-orang menganggap itu sesuatu yang sangat aib, sesuatu yang sangat jelek, tidak pantas. Padahal kalau kita lihat, ilmu kedokteran adalah bicara tentang kesehatan badan, kesehatan fisik, kesehatan jasmani. Sementara ilmu agama ini bicara tentang kesehatan rohani. Tapi ketika ada orang-orang bicara tentang kesehatan rohani, tentang kesehatan ilmu, yakni tentang bidang ilmu agama, maka yakni yang bicara tanpa ilmu ternyata tidak dianggap sebagai sesuatu yang jelek, tidak dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik, dianggap biasa-biasa saja. Padahal ini merupakan jalan pembicaraan yang itu merupakan jalan menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini nampak ya, sudah terbalik pemikiran orang-orang. Sudah terbalik pandangan orang-orang. Dan ini sungguh merupakan kerusakan. Ya, sebelum saya lanjutkan, diingatkan tidak diperbolehkan mengambil gambar, baik foto maupun video. والعبد المؤمن يقول في سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن الكريم والتي يقرأ بها المسلم في صلواته، يقول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. العبد يسأل الله هذا الدعاء في كل صلاة يصليها، يسأله أن يهديه إلى الصراط المستقيم، صراط العلم، صراط القرآن، صراط السنة، الصراط الذي يبنى على العلم لا يبنى على الجهل ولا على الظن وعلى الآراء المتجددة التي لا أساس لها في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ويسأل هذا العبد المصلي ربه أن يجنبه طريق الضالين وطريق المغضوب عليهم. اسأل نفسك ما معنى الضالين وما معنى المغضوب عليهم. الضالين هم الذين يتحدثون ويتعبدون بغير علم، يعبدون الله على جهالة ويقولون الجهالة، والله عز وجل لا يقبل دينا إلا الدين الذي يبنى على العلم. وأما المغضوب عليهم هم الذين يعرفون الحق، يعرفون العقائد الصحيحة، يعرفون الواجب اتجاه الأحكام الشرعية، لكن لا يمتثلونها استكبارا وعنادا. وسأختم لكم بحديث عظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: القضاة ثلاثة، قاض عرف الحق فعمل به فكان من أهل الجنة أو دخل الجنة، وقاض لم يعرف الحق يقضي بالجهل يقول على الله عز وجل بغير علم، يعرض عن ما جاء في القرآن وما جاء في السنة، لا يتعلمه، يفتي بعقله ورأيه وأن كان مخالفا لما في كتاب الله ولما في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أين مصيره؟ يقول في النار. ورجل عرف الحق لكنه لم يعمل به، وهذا حال المغضوب عليهم. فأنت يا عبد الله إن أردت السلامة والنجاة يوم القيامة وأن يكون وجهك أبيضا، لأن الذين يكذبون ويقولون على الله بغير علم، ذكر الله أن قال: ترى وجوههم يوم القيامة مسودة، الذين يفترون على الله الكذب يأتون يوم القيامة وجوههم مسودة. إذا أردت السلامة فلا تقول على الله بغير علم، فأنها خصلة ذميمة. وكن كالملائكة لما سألهم الله عن أن يعلموهم الأسماء التي علمها آدم، ماذا قالوا؟ اجعل شعارك هذا الشعار، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. أمة الإسلام أمة العلم، ليست هي أمة الجهل والكذب والافتراء على الله. لا تقول في دين الله عز وجل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة الحديث عن القول بغير علم وخطورته وذكر صوره وأمثلته يحتاج إلى أوقات كثيرة، محاضرات متعددة، وإن كان هو موضوع مهم جدا لأنه منتشر اليوم بين الناس، لكن لعل فيما ذكرت من الآيات والأحاديث أن يكون ذلك نذيرا وترهيبا من القول على الله بغير علم. وأختم هذا الدرس بشكر الله عز وجل وحمده الذي يسر مثل هذا اللقاء المبارك، لقاء النافع، وأسأل ربي أن يدخلنا جميعا الجنة وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفق القائمين على مثل هذه الدورات وهذه الدروس إلى الخير والرشاد وإلى القول الصواب. وأصلي وأسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa seorang mukmin telah membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah yang dia baca tiap hari dalam salatnya, ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah berikan kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Dia berdoa dengannya, dia panjatkan doa itu di tiap-tiap salatnya, memohon hidayah kepada Allah Azza wa Jal, jalan yang lurus, jalan Al-Quran, jalan sunnah, agar ia berada di atas ilmu, tidak di atas kebodohan, tidak di atas hanya dugaan dan sangkaan, tidak di atas pendapat-pendapat yang tidak ada dasarnya dari Quran dan sunnah. Seorang mukmin memanjatkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala juga untuk dijauhkan dari jalannya al-maghdhub alaihim dan dhalin, ghairil maghdhubi alaihim waladhdhalin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan jalannya orang-orang yang sesat. Cobalah kamu bertanya kepada dirimu, apa makna orang-orang yang sesat? Apa makna orang-orang yang dimurkai? Makna orang-orang yang sesat adalah mereka yang beribadah kepada Allah, mengamalkan amalan-amalan agama tidak didasari ilmu. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan-amalan itu, tidak menerima agama seseorang kecuali bila berada di atas ilmu, ada dasarnya. Dari Al-Quran dan Sunnah. Sementara makna al-maghdhub alaihim, orang yang dimurkai, adalah mereka orang-orang yang mengetahui yang wajib, mengetahui ilmu agama, tapi tidak mempraktekannya, tidak mengamalkannya. Maka pada kesempatan ini, aku tutup dengan sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan bahwa seorang qadhi atau seorang hakim itu ada tiga macam. Ada seorang hakim yang mengetahui kebenaran dan dia menghukumi orang-orang yang mengadukan urusannya berdasarkan kebenaran dan ilmu yang dia ketahui dari ilmu agama ini. Maka dia pun menjadi penduduk surga, masuk surga karenanya. Golongan kedua adalah seorang hakim yang dia tidak mengetahui ilmu agama, sehingga dia menghukumi manusia yang mengadukan urusannya kepadanya dengan kebodohan. Yakni tidak di atas bimbingan agama, karena dia berpaling dengan bimbingan-bimbingan Al-Quran, sehingga dia menghukumi dengan akal, menghukumi dengan pendapat semata. Maka kemana akhir perjalanan orang yang seperti ini? Nabi mengatakan finnar, dia masuk ke dalam neraka. Yang ketiga adalah seorang qadhi atau hakim yang mengetahui kebenaran, mengetahui ilmu, tapi dia tidak menggunakannya. Ia tidak menghukumi manusia dengan ilmu agama itu, tapi justru dengan yang lain. Inilah kondisi orang yang maghdhub alaihim, orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, dan tentu juga tempatnya di neraka. Sehingga bila engkau menginginkan keselamatan, menginginkan kebaikan, maka jauhilah kebodohan. Jauhkanlah dirimu daripada kebodohan terhadap ilmu agama ini. Bukankah engkau ingin dikumpulkan di akhirat kelak dalam keadaan wajahmu putih cemerlang? Tentu jawabnya iya. Sementara mereka yang melakukan kedustaan atas nama Allah dan Rasul, bicara tentang hukum, tentang agama tidak didasarkan ilmu, mereka nanti akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jal di hari kiamat dalam keadaan wajahnya menghitam gosong. Sehingga ikhwan fiddin rahimakumullah, kalau kita ingin menginginkan keselamatan, jadilah seperti yang dikatakan oleh para malaikat. Ketika Allah Azza wa Jalla bertanya kepada para malaikat, apa jawab malaikat itu? Subhanak, la ilma lana illa ma'allamtana. Maha suci engkau ya Allah, kami tidak punya ilmu. Kami tidak punya pengetahuan, kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Jadikan ini sebagai kaidah kita, sebagai keyakinan kita, sebagai syiar kita. Umat Islam itu umat yang bicara dengan ilmu, bukan umat yang bicara tanpa ilmu, umat yang berbicara dengan kebodohan, umat yang berbicara tentang agama, agama Allah, sementara tanpa ilmu. Maka kalau begitu, hendaknya kita senantiasa kembali kepada ilmu dan ulama. Dan sesungguhnya pembahasan dalam bab ini adalah pembahasan yang panjang. Gambaran-gambarannya banyak dan perinciannya luas dan memerlukan waktu yang banyak. Tapi mudah-mudahan apa yang disebutkan tadi dari ayat maupun hadis telah menjadi peringatan buat kita dan menumbuhkan rasa takut dalam diri kita untuk bicara dalam bab agama tanpa ilmu. Lalu pada akhirnya saya akhiri pembicaraan saya ini dengan ungkapan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla dan pujian terhadapnya, di mana Allah lah yang memudahkan kita semua berkumpul di tempat ini. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semuanya sebagai penduduk surga. Kemudian juga aku mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar mengaruniakan kepada kita semuanya ilmu yang manfaat dan amal yang saleh, serta memberikan taufik kepada ikhwah yang memberikan andilnya dalam terlaksananya daurah ini, memberikan taufik kepada mereka untuk mengikuti dan melakukan berbagai kebaikan dan terus berjalan di atas bimbingan. Dan pada akhirnya pula aku berdoa agar Allah Azza wa Jalla memberikan salawat dan salamnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya. Dan akhirnya beliau mengatakan salamnya, mendoakan salam dan mengucapkan salam. Saya pun di sini mengatakan ini yang bisa saya terjemahkan dari penjelasan-penjelasan beliau. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kebaikan semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.